selamanya kita akan hidup bersama, takkan berpisah lagi, takkan terasa sepi seperti saat yang kasih aku rindu. Bila kelak kau dekat denganku, betapa senangnya hatiku. Bilakah saatnya kita akan hidup bersama, sepi seperti saat yang begini. Saatnya kita akan hidup bersama, takkan berpisah lagi, takkan terasa sepi.